Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin di Masjid Darul Ihsan Gegar Kalong, Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Bandung, Roja Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Lampung, juga Radio Rai Padang dan Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, atau para pendengar melalui streaming radio manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian Tauhid. Terakhir kita sedang membahas tentang kufur nikmat, yaitu menisbatkan nikmat yang dia miliki, yang dia dapati, kepada ikhtiar atau skill pribadi dia. Tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu termasuk kufur nikmat. Kita sudah bahas ayatnya, kita juga sudah bahas hadis. Hadis yang kita bahas tentang tiga orang yang cacat dan miskin. Satu yang seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit, kedua yang kepalanya botak tak berambut, ketiga yang buta. Lalu didatangi malaikat, diusaplah penyakitnya dan sembuh. Lalu tiga-tiganya diberi binatang yang bunting, lalu didoakan barokah, lalu beranak pinaklah ternak-ternak tersebut. Berubahlah mereka jadi normal, tidak lagi cacat, tidak dihina lagi orang, dan kaya raya. Yang satu punya unta selembah, yang kedua punya sapi selembah, ketiga punya kambing selembah. Setelah kaya raya didatangi lagi oleh malaikat, diuji. Dua yang pertama, yaitu mantan si buduk dan mantan si botak, tidak lulus di dalam ujian. Mereka kufur nikmat. Akhirnya didoakan oleh malaikat seperti sedia kala, ia cacat, ia miskin. Adapun yang ketiga, mantan si buta, dia bersyukur kepada Allah dan dia bersikap wara' dan zuhud. Dia bersyukur atas nikmat Allah, lalu dia tetap dalam keadaan melek dan kaya raya. Kita sudah pernah membahas 13 poin faedah dari kisah ini, dan belum seluruhnya kita bahas. Kita lanjut ke faedah berikutnya. Fadilatul wara' waz-zuhud wa annahu qad yajurru sahibahu ila ma tuhmadu uqbah li'annal a'ma kana zahidan fid dunya fa kana syakiran li ni'matillah. 14 hadis ini menjelaskan keutamaan wara' dan zuhud. Dan sesungguhnya wara' dan zuhud itu menggiring pelakunya kepada akibat yang terpuji. Contoh orang yang mantan buta tadi, dia zuhud terhadap dunia. Dia juga bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika didatangi oleh malaikat yang menjelma seperti orang miskin dan orang buta, minta bantuan, maka orang yang mantan si buta tadi mengatakan, dulu aku pun seperti kamu, buta juga miskin. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku dan Allah memberikan kekayaan ini kepadaku. Khudh ma syi'ta watruk ma syi'ta. Ambil kambing-kambingku yang kamu suka dan tinggalkan yang ingin kamu tinggalkan. Dia bersyukur atas nikmat Allah, dan syukurnya dalam bentuk apa? Infak dan sedekah. Kita sudah jelaskan tiga unsur syukur. Pertama dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat itu pemberian Allah, bukan murni hasil ikhtiar pribadi dia, tapi itu anugerah Allah. Itu bersyukur dengan hati. Kedua, bersyukur dengan lisan dengan cara memuji sang pemberi nikmat. Memuji Allah, karena Allah lah yang memberikan semua karunia tadi, dengan mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan yang ketiga, dengan anggota badan, dengan perbuatan, dengan amalan nyata, dengan aksi yang real. Berupa apa? Menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Kalau itu berupa harta, diinfakkan, disedekahkan, dipakai membantu orang yang butuh, menolong orang yang susah. Inilah wujud syukur yang nyata. Dan ini yang dilakukan oleh orang yang tadinya buta tadi. Silakan kamu ambil mana yang kamu suka, tinggalkan yang ingin kamu tinggalkan. Dia infak sedekah semau orang yang membutuhkan sedekah. Itu silakan. Dan ini sikap syukur. Oleh karena itulah, maka orang yang mantan buta ini, karena bersyukur kepada Allah, dia tetap melek dan dia tetap menjadi orang kaya. Ini hasil dari sikap zuhud dan wara'. 15. Thubutul irthi fil umamis sabiqah liqaulihi warathuhu kabiran an kabir. Hadis ini pun menjelaskan tetapnya atau adanya hukum waris pada umat-umat terdahulu. Kisah tiga orang yang cacat dan tadinya miskin ini kan tentang zaman dahulu, zaman Bani Israel. Di zaman itu sudah ada hukum waris. Terbukti orang yang tadinya budug dan tadinya botak, ketika dimintai sumbangan, dia bilang, harta ini warisan dari leluhur saya, dari ayah saya dari kakek, kakek dari buyut, dan seterusnya begitu. Nah, ngakunya warisan padahal apa? Bohong ya. Tapi ucapan orang tadi menunjukkan pada zaman itu sudah ada aturan warisan, seperti yang juga berlaku pada zaman kita. Inilah faedah ke-15. Ke-16. Anna min sifatillahi azza wa jalla ar-ridha was-sukhat wal-iradah. Wa ahlus sunnati wal jamaah yuthbitunaha 'ala al-ma'na al-la'iq billah 'ala annaha haqiqah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat ridha, sukhat dan iradah. Ridha, sukhat, sukhat itu lawan dari ridha, murka, marah. Dan iradah, iradah itu kehendak atau keinginan. Dan ini terlihat dari hadis ini yang menggambarkan iradah Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna thalathata min bani Israel abras wa aqra wa a'ma fa aradallahu ayabtaliyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang bangsa bani Israel zaman dahulu. Pertama, punya penyakit kulit seluruh tubuhnya. Kedua, botak. Dan yang ketiga, buta. Maka Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka. Kata Rasulullah SAW, Allah punya keinginan. Keinginan itu disebutnya dengan sebutan iradah. Oleh karena itulah wajib diyakini Allah memiliki sifat iradah atau keinginan. Karena Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Contoh, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Itu Al-Quran. Hadis ini juga banyak yang menggunakan kata-kata iradah sebagai salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita meyakini Allah memiliki sifat iradah. Demikian juga ridha dan sukhat. Karena ketika tiga orang ini diuji, dua di antaranya gagal, satu di antaranya lulus. Lalu malaikat ketika menguji yang ketiga, yaitu orang yang tadinya buta, dia menyatakan fa innama btulitum, kalian ini hanyalah diuji. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridha kepadamu. Wasakhita ala sahibaika, dan Allah telah murka kepada kedua sahabatmu. Di sini dikatakan Allah ridha kepadamu, tapi Allah murka kepada kedua sahabatmu yang sebelumnya. Ini menunjukkan ridha dan murka termasuk salah satu di antara sifat Allah. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Jadi Allah memiliki sifat iradah, sifat ridha dan sifat sukhat. Sukhat itu murka. Dan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat itu dengan makna yang layak bagi Allah, dan sifat itu hakiki bukan majazi. Maka ditetapkan dengan makna yang layak untuk membedakan dengan sifat makhluk. Makhluk punya keinginan enggak? Punya. Allah punya keinginan enggak? Punya. Tapi keinginan Allah dengan keinginan makhluk jauh berbeda. Tidak sama. Allah ridha, manusia ridha enggak? Ridha. Tadi disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka pun juga ridha kepada Allah. Manusia punya sifat ridha. Allah punya sifat ridha, tapi ridha Allah dengan ridha manusia jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya sifat marah atau murka, manusia juga marah atau murka, tapi beda jauh. Sama dengan Allah melihat, manusia melihat. Sama enggak melihatnya Allah dengan melihatnya manusia? Jauh berbeda. Sama-sama melihatnya, tapi cara, kaifiat, dan kualitas melihatnya jauh berbeda. Saya sering jelaskan, jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Kita melihat ular, ular melihat enggak? Punya mata ya? Apakah melihatnya ular dengan kita sama? Jauh berbeda. Di mana bedanya? Ah, banyak beda aja. Yang kita tidak tahu bagaimana cara melihat dia, ya. Apalagi Allah dengan makhluk. Nah, kita terangkan satu-satu. Dimulai dari iradah. Salah satu sifat Allah adalah iradah. Di mana letak perbedaan iradah Allah dengan iradah manusia? Pertama, iradatullahi nau'an. Iradah Allah itu ada dua jenis, dua macam. Mendengar penjelasan ini harus sedikit agak mikir, gak bisa sambil melamun, agar bisa faham dan tidak salah faham atau tidak gagal faham. Iradah Allah ada dua macam. Pertama, iradah kauniyah. Kedua, iradah syar'iyah. Apa iradah kauniyah? Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Allah menghendaki matahari itu memancarkan sinarnya terus. Allah menghendaki adanya gaya gravitasi bumi. Kalau ada benda yang lempar ke atas, pasti turun lagi ke bawah. Allah menghendaki sifat api itu panas kepada siapapun itu mengenainya, dan seterusnya. Itu adalah iradah kauniyah. Termasuk juga iradah kauniyah itu takdir Allah yang terjadi di alam jagat raya ini, termasuk yang terjadi menimpa kita. Itu termasuk iradah kauniyah. Adapun kedua, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang berupa syariat. Allah menyuruh kita ibadah. Ibadah itu iradah syar'iyah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah menghendaki manusia ibadah kepadanya. Ini yang disebut iradah syar'iyah. Kehendak Allahnya Allah tuangkan dalam bentuk syariat. Semua manusia disyariatkan ibadah. Aqimus shalah, dirikan oleh musholat. Wa atuz zakah, bayar zakat. Kutiba alaikumus siyam, wajib atas kalian saum. Itu iradah syar'iyah. Ya. Jadi kalau iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini, termasuk takdir. Adapun iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang berupa syariat. Apa bedanya? Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini pasti terjadi. Orang bilang hukum alam, termasuk takdir, itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Tapi kehendak Allah yang sifatnya kauniyah ini belum tentu dicintai oleh Allah. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang sebenarnya Allah benci. Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah cintai. Contohnya apa? Ya, contohnya kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Itu dikehendaki oleh Allah terjadi di alam dunia ini apa tidak? Dikehendaki. Buktinya apa dikehendaki? Itu terjadi. Ada enggak perbuatan syirik dan kufur, bid'ah dan maksiat di dunia ini? Banyak. Kalau itu terjadi, berarti Allah menghendaki hal itu. Apakah berarti Allah mencintai, menyukai semua itu? Enggak, belum tentu. Allah tidak pasti mencintai apa yang Allah kehendaki. Contohnya Allah menghendaki kekufuran, menghendaki syirik, menghendaki bid'ah dan maksiat, tapi Allah tidak suka. Dan ketidaksukaan Allah kepada kufur dan syirik itu Allah tuangkan dalam Al-Quran. Dan bukti bahwa Allah menghendaki semuanya itu, itu semua terjadi. Jangan sampai ada keyakinan Allah tidak menghendaki perbuatan kufur, syirik dan maksiat. Enggak boleh. Kalau kehendak di sana dimaknai kehendak kauni. Karena apa? Kalau kita mengatakan Allah sebenarnya tidak menghendaki, tapi itu terjadi begitu saja, ini menuding Allah dengan tudingan Allah lemah. Karena apa? Karena di daerah kekuasaannya di alam jagat raya ini terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Lemah, Allah enggak bisa mencegah itu kan. Nah, oleh karena itu wajib kita yakini kufur, syirik, bid'ah, maksiat yang terjadi itu kehendak Allah, tapi Allah enggak suka itu. Apa mungkin dikehendaki tapi tidak disukai? Sangat mungkin. Apa bisa orang tidak menyukai tapi menghendaki? Banyak. Contohnya apa? Contohnya sering saya berikan gambaran dokter. Dokter seringkali menghendaki keputusan yang sebenarnya dia sendiri tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena menyakiti si pasien. Tapi itu harus dilakukan karena adanya kebaikan di dalam keputusan yang tidak disukainya tadi. Contoh yang tidak disukai apa? Nyuntik. Orang yang mau disuntik kan ngeri ya. Secara fisik nyeri, sakit, secara psikis juga menderita. Karena apa? Takut patah jarumnya begitu bes, peletok potong, uluh, ketinggalan. Atau takut salah nyuntiknya, harusnya di daerah yang tak bertulang, ini ke tulang, tep, nancep dina tulang. Pas dicabut lagi, gak bisa. Itu kan dalam diri setiap pasien yang disuntik kan kayak gitu ya. Makanya dengan berat hati dokter menyuntik. Dia tidak menyukai keputusan itu. Tapi keputusan itu dikehendaki oleh dokter. Dokter menghendaki menyuntik walaupun dia tidak suka. Kenapa dia menghendaki sesuatu yang tidak disukainya? Karena di balik sesuatu yang tidak disukainya ada maslahat bagi si pasien. Kesembuhannya bisa lebih cepat. Ya, kadang lebih dari disuntik, kadang harus diinfus. Kalau suntik kan beberapa detik jos sudah. Kalau diinfus bisa berhari-hari, ya. Kadang lebih dari diinfus, harus dioperasi. Kadang harus diamputasi bila itu harus. Keputusan itu berat bagi dokter. Dokter Zuri gak suka menyakiti pasien. Tapi kenapa dia memutuskan begitu? Di balik keputusannya ada kemaslahatan bagi si pasien. Makanya pasien percaya 100% ke dokter, walaupun dia gak suka tapi dia ridho. Kata dokter suntik ya, aduh, iyalah. Dia sodorkan tuh pantatnya untuk ditonjos, gitu ya. Dia ridho walaupun benci, benci tapi ridho. Orang bilang benci tapi rindu, ada kan? Ambivalen disebutnya, dua perasaan yang saling bertolak belakang tapi menyatu dalam hati. Orang bilang benci tapi rindu, gak ada yang protes. Tapi orang kalau kita bilang benci tapi ridho, mikir kok bisa benci tapi ridho ya? bertolak belakang. Itu menjerit tapi rindu ada. Semua orang mengakui dan merasakannya, enggak ada yang protes. Tapi benci tapi rido kok harus mikir. Contoh benci tapi rido, pasien yang mau disuntik. Benci dia disuntik tapi rido. Kenapa rido? Karena tahu itu maslahat bagi dirinya. Kenapa benci? Karena menyakitkan, ya. Dokter, kenapa dia membenci menyuntik pasien? Karena tahu itu membuat pasiennya menderita. Lalu kenapa kalau gitu dia memutuskan, dia berkehendak untuk menyuntik? Karena tahu di balik kehendaknya itu ada maslahat bagi si pasien. Ini bisa kita pahami hubungan antara dokter, pasien, dan suntikan. Kalau kita paham begitu, kenapa susah menerima pernyataan bahwa Allah menghendaki apa yang tidak disukainya? Seperti kufur, syirik, bid'ah, maksiat, Allah enggak suka, tapi Allah menghendaki. Kenapa enggak suka? Karena itu buruk. Kenapa Allah menghendaki itu terjadi? Karena ketika kehendaknya ini terjadi, banyak kebaikan yang lahir dari hal itu. Tanpa hal itu enggak ada kebaikan tersebut. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari kemaksiatan? Kebaikan yang akan lahir dari hal itu apa? Banyak. Pertama, bakal lahir tobat. Kenapa orang tobat? Karena sudah bersalah. Kalau gak ada kesalahan, gak akan ada tobat. Dan tobat ibadah agung yang lahir karena kesalahan. Kedua, lahirnya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat. Ya, kalau enggak ada kufur, enggak ada syirik, enggak ada bidah, enggak ada maksiat, ada enggak dakwah? Semua orang ahli tauhid, semua orang iman, semua orang taat. Perlu enggak ada dakwah? Perlu enggak ada nasihat? Perlu enggak ada tawasau bil haq, tawasau bis shabr? Enggak, semua orang sudah soleh semua. Apalagi yang lahir dari kebaikan dari hal itu, adanya jihad, adanya mati syahid. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir. Kenapa ada mati syahid? Karena ada jihad. Jihad, mati syahid, hal yang sangat agung dalam ajaran Islam. Dan itu gak bisa lahir tanpa adanya kesalahan, kekeliruan, dan penyimpangan. Dan banyak lagi syabrek keuntungan lain. Adanya sabar, adanya perjuangan, karena adanya kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang tadi disebutkan. Ya, oleh karena itulah maka Allah seringkali menghendaki apa yang tidak disukainya. Kenapa Allah tidak suka? Karena itu buruk. Kenapa Allah menghendaki? Karena dalam penerapan kehendaknya banyak terkandung kebaikan yang tidak mungkin kebaikannya ini ada tanpa ada keburukan-keburukan tadi. Ya. Jadi iradah kauniyah pasti terjadi karena itu takdir Allah, ketetapan Allah, tapi belum tentu disukai, ya. Adapun kehendak syar'iyah. Pertama, kehendak syar'iyah ini pasti dicintai oleh Allah. Kehendak Allah yang berupa syariat itu pasti dicintai. Allah menghendaki manusia ibadah, manusia sholat, manusia amar ma'ruf nahi munkar, manusia talabul ilm, manusia itu pasti dicintai oleh Allah. Kedua, kehendak syar'iyah ini belum tentu terjadi. Kalau kehendak kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai. Kalau kehendak syar'iyah pasti dicintai, tapi belum tentu terjadi. Contoh, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini ayat memerintahkan manusia untuk ibadah. Semua manusia, bukan hanya kaum muslimin. Semua manusia, ya ayuhan nas, bukan ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Itu surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Berarti beribadah adalah kehendak syar'iyah. Dicintai apa tidak? Ya pasti dicintai kalau semua manusia ibadah. Sekarang lihat realita. Apakah seluruh manusia beribadah? Enggak. Ada yang enggak beribadah? Banyak. Lebih banyak mana yang ibadah dengan yang enggak? Lebih banyak yang tidak ibadah. Jadi kenyataannya kehendak Allah yang berupa ibadah itu tidak terjadi. Tidak selalu terjadi. Allah menghendaki manusia, kaum muslimin salat, aqimus salat, wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam. Itu kehendak Allah yang berupa syariat. Apakah seluruh kaum muslimin salat? Tidak. Apakah seluruh kaum muslimin yang kaya mengeluarkan zakat? Tidak. Apakah seluruh kaum muslimin ketika Ramadan saum? Tidak. Banyak yang tidak. Menunjukkan bahwa kehendak Allah yang syar'iyah belum tentu terjadi. Tapi pasti itu dicintai, ya. Pasti itu adalah dicintai. Timbul pertanyaan. Makanya agak mikir sedikit. Apakah Allah menghendaki kebaikan dan keburukan baik secara kauni ataupun secara syar'i? Dijawab. Kalau kebaikan itu terjadi, umpamanya seseorang ibadah kepada Allah. Ibadah baik apa buruk? Baik. Dan itu sudah terjadi, dilakukan oleh orang itu, maka berarti kebaikan itu dikehendaki oleh Allah secara kauni sekaligus secara syar'i. Dikehendaki secara kauni karena itu terjadi. Kalau itu sudah terjadi berarti itu memang takdir Allah, kehendak Allah di alam ini, dan itu terjadi. Disebut itu kehendak Allah yang syar'i karena ibadah adalah kehendak yang Allah syariatkan. Itu contohnya. Tapi kalau umpamanya kebaikan itu tidak terjadi, seseorang yang harusnya ibadah gitu ya, ternyata dia tidak ibadah, tidak terjadi, ya, berarti kehendak Allah kepada orang itu hanya berupa kehendak syar'i dan tidak berupa kehendak kauni. Disebut hanya kehendak syar'i karena Allah menghendaki orang itu ibadah secara syariat. Tapi kenyataannya orang itu tidak ibadah. Berarti secara kauni itu tidak terjadi. Walaupun secara syar'i ya, karena itu disyariatkan. Sekarang sebaliknya, keburukan, apakah keburukan itu dikehendaki oleh Allah? Pertama, kalau keburukan itu terjadi, berarti itu kehendak Allah yang kauni tapi tidak syar'i. Secara syariat Allah tidak menghendaki keburukan itu terjadi. Tapi kok itu terjadi? Berarti Allah hanya menghendaki secara kauni semata-mata, ya. Itulah apa namanya perbedaan antara kehendak Allah yang kauni dan kehendak Allah yang syar'i. Tapi ada satu hal yang perlu difahami dan tidak boleh disalahfahami, yaitu keburukan ya kehendak Allah, tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada perbuatan Allah Azza wa Jalla, tapi harus disandarkan kepada makhluk. Dan ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim berdoa. Salah satu istidaknya adalah al khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu berada pada dua tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak pernah kembali kepadamu. Jadi kalau umpamanya ada keburukan, keburukan itu kehendak Allah bukan? Kalau itu terjadi, iya, kehendak Allah. Tapi enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ini adab. Walaupun keburukan itu terjadi atas kehendak Allah, tapi enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Adapun kebaikan, iya, nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dinisbatkan kepada makhluk. Sebagai contoh umpamanya, ya, Ustadz seusai ceramah sering bicara, kalau ada kebaikan dan kebenaran dari ceramah saya, maka itu semata-mata dari Allah. Nisbatkan itu kepada Allah. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, maka itu hanya datang dari saya dan dari syaitan laknatullahi alaih. Padahal kesalahan yang kita lakukan itu takdir Allah atas diri kita, bukan? Ya, takdir Allah atas diri kita. Tapi enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu adab yang harus kita perhatikan. Itulah yang kedua. Ketiga. Yang dimaksud dengan iradah yang buruk di dalam alam ini, seperti kufur, seperti syirik, seperti musibah. Musibah itu iradah Allah yang buruk. Tapi keburukan bukan pada iradah dan ketetapan Allah, tapi keburukan hanya ada pada al-murad. Al-murad itu kejadian yang Allah kehendaki. Dianggap buruk karena apa? Karena buruk efeknya kepada makhluk yang mengalaminya. Contoh sakit berupa musibah atau kecelakaan atau mungkin bencana alam, itu ketetapan Allah yang dianggap buruk oleh manusia. Kenapa dianggap buruk? Karena membuat manusia menderita. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan musibah itu adalah baik. Sakit yang kita alami buruk menurut kita karena membuat kita menderita. Tapi takdir Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah yang menghendaki kita sakit itu adalah baik. Karena apa? Karena sakit yang Allah berikan kepada kita lebih memberikan keuntungan daripada kerugian. Kerugian sakit hanya satu. Apa? Yaitu menderita. Hanya itu. Kebaikannya apa? Su'abrek. Dosa gugur. Itu kebaikan. Tanpa bertobat dari dosa itu. Terus kita bisa sabar. Dan ketika sabar, pahala menggelontor dengan jumlah yang banyak. Terus di momen sakit, doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sakit, gugur dari kita beberapa kewajiban yang tidak mampu kita lakukan di saat sakit. Dengan sakit, terangkatlah derajat kemuliaan kita melebihi kemuliaan sebelumnya. Dan itu tidak Allah berikan kepada orang yang sehat. Jadi lebih banyak untungnya dan positifnya daripada negatifnya. Makanya kehendak Allah untuk seseorang berupa musibah sakit adalah baik. Walaupun terasa oleh orang yang mengalaminya sebagai sebuah keburukan karena dia menderita. Jadi keburukan itu berada pada apa? Pada kejadiannya, bukan berada pada ketetapannya. Sama dengan gambaran dokter dengan suntikan tadi. Suntikan dianggap buruk oleh si pasien. Kenapa? Karena membuat dia menderita. Tapi ketetapan dokter, keputusan dokter untuk menyuntik, baik apa buruk? Baik. Karena dengan suntikan bisa sembuh dengan kesembuhan yang lebih cepat dibanding dengan obat biasa. Ketetapannya baik, bagus. Walaupun apa yang ditetapkan berupa suntikannya dianggap buruk karena membuat si pasien menderita. Dan secara psikis si dokter juga menderita. Gak tega lihat pasien meringis begitu, kan. Secara psikis dokter juga menderita gitu. Jadi dianggap buruk itu suntikan karena membuat menderita. Tapi ketetapan dan keputusan dokter untuk menyuntik, bagus gak? Bagus. Baik, tidak ada keburukan. Kalau kita menerima pola pikir seperti itu pada tindakan dokter untuk menyuntik, kenapa kita tidak mau menerima ketetapan Allah dalam musibah? Allah memberikan musibah, dan musibah adalah suatu yang buruk karena membuat menderita orang yang menerimanya. Tapi ketetapan, keputusan, takdir Allah memberikan musibah kepada dia adalah baik, karena banyak keuntungan yang Allah berikan kepada orang itu di balik musibah-musibah tersebut. Jadi keburukan bukan berada pada ketetapan Allah, bukan pada putusan atau takdir Allah, tapi keburukan hanya terdapat pada kejadian dari ketetapan Allah itu karena membuat orang yang mengalaminya menderita, ya. Itulah sifat iradah bagi Allah. Sekali lagi, ada dua jenis iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah pasti terjadi tapi belum tentu dicintai. Iradah syar'iyah pasti dicintai tapi belum tentu terjadi, ya. Adakah sesuatu yang Allah cintai tapi tidak dikehendaki oleh Allah? Banyak. Contohnya apa? Contohnya seluruh manusia beriman. Kalau seluruh manusia beriman, Allah suka enggak? Pasti suka. Apakah Allah menghendaki? Tidak. Tidak menghendaki seluruh manusia beriman. Ya. Apa buktinya bahwa Allah tidak menghendaki? Pertama, buktinya adalah banyak orang yang tidak beriman. Kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, walau syi'na, seandainya kami menghendaki. Ini seandainya Allah menghendaki, la'atayna kulla nafsin hudaha, pasti semua orang itu akan kami berikan hidayah. Tapi karena Allah tidak menghendaki, Allah enggak berikan hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah tetap keputusan dari kami bahwa kami akan memenuhi jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia semuanya. Jadi Allah tidak menghendaki seluruh manusia beriman. Kalau Allah kehendaki, semua diberi hidayah, semua iman. Tapi karena Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Itu contoh Allah mencintai sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya, yaitu berimannya seluruh manusia. Kalau itu terjadi, Allah cinta, Allah suka, tapi Allah tidak menghendaki, makanya itu tidak terjadi. Kedua, sifat ridha. Allah memiliki sifat ridha, dan sifat ridha ini Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apa bedanya ridha Allah dengan ridha manusia? Ridha Allah la yaqtadi intifa'a sifatil hikmah. Sifat ridha Allah tidak menafikan sifat hikmah dan adilnya Allah. Sifat ridha Allah itu selalu selaras dibarengi dengan sifat hikmah dan keadilan Allah. Berbeda dengan sifat ridha-Nya makhluk, kadang-kadang tidak dibarengi hikmah, kadang-kadang tidak dibarengi dengan keadilan, bersifat subjektif. Contoh, kalau orang sudah senang kepada orang lain, suka, apalagi cinta, apalagi cintanya cinta mati dan buta, seluruh yang ada pada diri orang itu pasti baik, pasti disukai, pasti disenangi. Mau salah mau benar didukung, gitu ya. Itu yang membuat dia bertindak subjektif, sehingga seluruh aib pada diri orang itu tertutup. Gak ada kejelekan, gak ada keburukan. Kalau ada yang kelihatannya buruk, ditakwil. Makanya sebait syair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhat tubdi al masawiya. Kata penyair itu, pandangan orang yang ridho menutup seluruh aib dari orang yang diridhoinya. Aib-aib dari orang yang diridhoinya itu tertutup, gak ada. Apa salahnya dia, apa kurangnya dia, gak ada. Itu salah dia begitu, oh Anda salah paham, kan gitu. Bukan begitu maksud orang, dibela-bela, ditakwil-takwil. Ya, sebagaimana pandangan orang yang benci ya menampakkan seluruh kesalahan orang yang dibencinya. Benernya juga jadi salah. Kalau orang itu tidak infak, tidak sedekah, dasar pelit. Kalau orang itu infak sedekah, oh pamer. Enggak ada benernya ya. Enggak ada benernya. Dalam pandangan orang yang benci, orang yang membenci orang lain, seluruh kebaikan orang yang dibencinya hilang, musnah, lenyap, tidak kelihatan. Seluruh kesalahannya muncul, bahkan kebaikannya dipandang sebagai sebuah keburukan. Dan sebaliknya, orang yang diridhoi dan dicintai tidak memiliki aib, tidak memiliki kesalahan, kekurangan. Seluruh kekurangannya adalah kebaikan dalam pandangan dia. Ya, itu apa? Makhluk. Itu sikap ridhonya makhluk. Akan tetapi ridhonya Allah selalu disandingkan dengan sifat yang lain, sifat hikmah, sifat adil, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana juga sifat ghadab. Apakah Allah memiliki sifat ghadab? Iya. Mana dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya adalah surat yang pasti semua yang ada di sini hafal. Siapa yang enggak hafal, kebangutan, dipertanyakan keislamannya. Surat apa? Al-Fatihah. Ada yang enggak hafal Al-Fatihah di sini? Kalau toh ada, enggak akan berani ngacung. Dalam ayat yang terakhir Allah menyatakan ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'addallahum. Allah murka kepada mereka, melaknat mereka. Wa'ada lahum jahannam wa sa'at masir, dan Allah sediakan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Al-Quran menyebut Allah suka ghadab, suka marah, suka murka kepada makhluk. Makhluk suka marah? Iya. Suka ghadab? Suka murka? Iya. Sama enggak murkanya Allah dengan murkanya makhluk? Tidak. Ya, sebagaimana tidak samanya melihat Allah dengan melihat makhluk. Allah melihat, makhluk melihat. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi tidak sama. Ghadab juga seperti itu. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Allah menyatakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Sama enggak tangan Allah dengan makhluk? Tangan makhluk, tangan makhluk. Wah. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk, tangan makhluk dengan tangan makhluk beda. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Beda enggak tangan kita dengan tangan kursi? Enggak. Apanya yang enggak beda? Semuanya, bentuknya, bahannya, fungsinya, warnanya, semuanya. Kebetulan kursi yang saya duduki tidak ada tangannya. Tapi kan ada tangan kursi kan, pernah lihat kan? Kebangetan kalau enggak pernah. Bahannya beda, bentuknya beda, ukurannya beda, fungsinya beda. Tangan kita bisa nonjok, kursi enggak. Tangan kita bisa ngambil, tangan kursi enggak ya. Tangan kita warnanya sawo matang, yang sawo matang. Kursi macam-macam, ada yang coklat, ada yang hitam, tergantung. Itu tangan makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Siapa yang membuat kursi? Manusia. Ya. Kursi punya tangan, manusia yang membuatnya punya tangan. Apakah tangan manusia yang membuatnya dengan tangan kursi sama? Jauh berbeda. Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluknya. Tapi wajib diyakini Allah punya tangan, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi wajib juga diyakini tangan Allah jauh berbeda dengan tangan makhluknya dalam hal apapun. Ya. Oleh karena itulah, maka ridha Allah dengan ridha makhluk berbeda. Ridha makhluk seringkali tidak dibarengi sifat hikmah dan adil. Kalau ridha Allah dibarengi dengan hikmah dan juga adil. Sebagaimana ghadab Allah tidak pernah lepas dari sifat hikmah dan adilnya, berbeda dengan ghadab manusia. Manusia seringkali melampiaskan kemarahannya tanpa kendali, melebihi dari semestinya. Ya. Oleh karena itulah, maka jauh berbeda baik sifat Allah dalam bentuk dalam sifat iradah, ghadab atau sukhat, antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah punya iradah, manusia punya iradah, tapi iradahnya beda. Allah suka murka, manusia juga suka murka, tapi beda. Allah ridha, manusia ridha, tapi keriduannya beda. Seperti Allah mendengar, manusia mendengar, tapi mendengarnya berbeda. Allah punya tangan, manusia punya tangan, tapi tangannya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyamainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ke-17. Anna as-sahbata tutlaqu 'ala al-musyakalah fi syai'in min al-asya' wa la yalzamu minha al-muqaranah liqawlihi wa sakhita 'ala as-sahibai. فالصاحب هنا من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. Hadis ini pun menjelaskan bahwa makna sahbah, sahabat, itu kadang-kadang ditujukan kepada orang yang keadaannya serupa. Salah satu keadaannya sama, walaupun tidak saling mengenal. Tidak selalu dua orang yang dikatakan sahabat itu saling mengenal dekat, enggak. Kadang-kadang perkataan sahabat hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kesamaan dari satu aspek saja. Contoh, tiga orang tadi, yang tadinya cacat, satu punya penyakit kulit, satu yang kedua botak, yang ketiga buta. Apakah tiga-tiganya saling mengenal? Enggak disebutkan di dalam hadis itu. Tapi hadis ini menyatakan ketika malaikat menguji orang yang berpenyakit kulit, tidak lulus. Menguji orang yang botak, tidak lulus. Menguji orang yang buta, lulus. Apa kata malaikat? Malaikat menyatakan, faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah ridho kepada kamu, tapi murka kepada dua sahabatmu. Dua sahabat itu yang tidak lulus, yaitu si botak dengan si penyakit kulit. Dikatakan itu dua sahabatmu. Karena apa? Karena kedua-duanya memiliki kesamaan dengan si buta dalam satu hal. Yaitu apa? Yaitu orang yang diuji dengan kenikmatan. Tiga-tiganya diuji dengan ujian yang sama, yaitu keadaan yang normal, sembuh dari cacatnya, dan kekayaan. Sama persis. Ujiannya sama. Dua tidak lulus, satu lulus. Belum tentu ketiga-tiganya ini saling mengenal. Belum tentu tiga-tiganya bersahabat erat, enggak. Tapi oleh malaikat itu dikatakan, Allah ridha kepadamu, tapi sudah murka kepada dua sahabatmu tadi. Makna dua sahabatmu adalah orang yang memiliki kesamaan hanya dalam satu perkara, yaitu sama-sama diuji dengan kenikmatan. Ke-18, ikhtibarullahi azza wa jalla bima an'ama alaihim bih. Hadis ini menjelaskan ujian dari Allah azza wa jalla yang berupa kenikmatan. Ingat, ujian tidak semata-mata berupa penderitaan. Ini yang banyak disalahpahami oleh orang. Saya sedang diuji oleh Allah. Saya dikejar debt collector. Istri saya sakit. Anak-anak saya belum bayar SPP. Ujiannya berat. Betul apa tidak? Betul. Gak pernah ada orang saya lagi diuji dengan oleh Allah. Kenapa? Uang saya banyak miliaran. Mobil saya ada puluhan tuh di dealer. Saya baru aja beli rumah 12 miliar. Ujian yang sangat berat bagi saya. Ada yang begitu? Dulu ada di zaman sahabat, di zaman para ulama salafus saleh. Sekarang enggak. Ada seorang ulama ya. Dia miskin gitu. Tapi qanaah. Tapi keulamaannya terkenal sampai didatangi oleh sultan. Lalu sultan memberikan hadiah uang dinar yang apabila diuangkan sekarang miliaran rupiah. Dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dahsyat telah masuk ke rumah kita. Oh, bayangkan. Istirja, bukan kalau kita alhamdulillah sujud syukurnya. Datang orang, ini 10 miliar. Alhamdulillah sujud syukur. Kita dapat anugerah, bukan ujian. Ulama itu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian berat telah memasuki rumah kita. Apakah dia istirja, istrinya tanya, apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu meninggal? Lebih dahsyat lagi daripada itu. Apakah kaum muslimin kalah dari medan perang? Enggak, lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa? Uang sudah masuk ke rumah kita. Disebut ujian yang lebih berat daripada kematian Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang adil dan bijaksana, yang ditakuti oleh kawan dan lawan. Apa istrinya, respon istrinya bilang, dia enggak matre. Kalau begitu bagikan aja semua. Dibagikan semuanya habis dalam waktu sekejap. Seandainya orang yang sebenarnya ada zaman sekarang, wah luar biasa. Kita ancungi 4 jempol. Karena kita hanya punya 4. Andai kita punya lebih, semuanya kita acungkan ya. Kalau itu di Facebook kita kasih jempol 1000 kali diklik. Bisa enggak? Enggak ya? Bisa? Oh, 1000 kali, satu orang 1000 kali atau terus sampai ini lemes enggak bisa lagi ngeklik jempol. Tapi tidak ada orang yang seperti itu. Jadi ujian berupa apa? Kenikmatan. 19. Anna tadzkir qad yakun bil aqwal awil af'al awil hayat. Hadis ini pun menjelaskan bahwa tadzkir, pembelajaran, memberikan peringatan bisa berupa ucapan, perbuatan ataupun keadaan, ya. Dan terakhir bahwa hadis ini pun menjelaskan seseorang boleh menisbatkan untuk dirinya sesuatu yang bukan menjadi identitas dirinya dalam rangka menguji orang lain. Seperti malaikat ini tampil di hadapan orang-orang yang akan diujinya dalam bentuk yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Dia menyatakan, Abdun faqirun wabnu sabil. Aku adalah hamba yang fakir, yang sedang mengadakan perjalanan, lalu kehabisan perbekalan. Itu bukan keadaan dia yang sebenarnya. Itu dibolehkan dalam rangka apa? Menguji orang, ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Taib, ikhwan, cukup sampai di sini kajian kita pada sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Radio Roja Cileungsi, dipersilakan untuk memandu dengan pemirsa dan pendengar. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon. Iya. Silakan. Baik, terputus sepertinya. Kami angkat untuk yang pertama, pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, pertanyaan dari Ummu Abdillah yang tidak menyebutkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini saya sedang gelisah dan sangat takut menghadapi hari akhir, di mana dosa-dosa besar yang saya lakukan sejak dahulu membayang kembali secara rinci. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang sangat besar yang pernah saya lakukan dengan ibadah yang saya lakukan saat ini yang sangat sederhana? Bagaimana Ustaz menghilangkan penyesalan akan dosa-dosa besar tersebut? Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Hamba Allah, barakallahu fik, kepada penanya yang barusan. Adanya penyesalan terhadap dosa, adanya rasa takut atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu suatu yang positif dan harus dipelihara terus. Kita wajib punya rasa takut. Kita wajib punya rasa penyesalan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan itu termasuk salah satu di antara unsur taubat. Salah satu taubat, rukun atau syarat yang harus dipenuhinya adalah adanya penyesalan. Yang lainnya berhenti dari dosa, terus bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ini tiga syarat tobat pokok, ya, adanya penyesalan, berhenti, dan bertekad tidak kembali. Yang lainnya tambahan, seperti harus cepat dilakukan sebelum sakaratul maut, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau dosa itu berkaitan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak tersebut. Itu ya. Tapi tiga ini yang pokok ya. Yang pokok, menyesal, bertekad tidak kembali, dan berhenti dari dosa. Nah, cuma ada cumanya. Jangan salah merespon. Karena saking takutnya, takut diazab dan takut dosa-dosa tidak terhapus, akhirnya dia apatis. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia depresi dan stres. Karena depresinya, putus asanya, akhirnya dia tidak mau melakukan apapun. Tidak makan, tidak tidur, tidak ibadah, tidak melakukan amal kebaikan, nangis terus. Ini yang keliru, yang salah. Nangis karena takut azab, bagus. Tapi rasa takut itu wajib mendorong kita untuk berikhtiar agar tidak dikenai azab karena dosa kita. Dalam bentuk apa? Tobat, berhenti dari dosa, menyesal dan bertekad tidak kembali kepada dosa itu, dan mendorong dia untuk ibadah. Banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mengerem diri dari dosa, baik dosanya karena melanggar larangan ataupun dosanya karena meninggalkan perintah. Ingat, dosa tidak hanya berbentuk melanggar larangan, tapi dosa juga bisa berbentuk mengabaikan perintah, mengabaikan sholat, tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur, itu dosa, ya. Oleh karena itu, rasa takut, rasa menyesal tadi, selain harus dipelihara bahkan dipupuk untuk lebih besar, juga wajib mendorong dia menahan diri dari semua dosa dan mendorong dia untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara beribadah, beribadah, beribadah lebih baik, lebih intensif daripada sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menjanjikan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang merasa takut, takut terhadap apa? Takut pada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut pembalasan pada hari kiamat. Takut. Lalu karena takutnya dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembali dia. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyediakan surganya dua, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut kepada maqam Rabbnya. Maqam di sini isim zaman dari qama, artinya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa amma man khafa maqama rabbihi, adapun orang yang takut pada hari kiamat, saat ketika dia berdiri di hadapan Allah harus mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah dilakukannya, dia takut, bagi orang itu Allah sediakan dua surga. Ya, jadi takut ini bagus. Rasul selesai menyatakan, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada dua athar dan dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dua athar itu dua bekas. Adapun dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama tetesan darah di medan perang, yang kedua tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dua athar, dua bekas yang paling dicintai oleh Allah, pertama bekas jihad fisabilillah, luka-luka kayak begitu, dan yang kedua athar atau bekas dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Athar ini artinya sesuatu yang menjadi dampak terhadap sebuah perbuatan. Dampak, athar itu dampak dari sebuah perbuatan. Dan semua kewajiban yang Allah berikan ada dampak. Contohnya apa? Saum. Apa dampak yang muncul dari saum? Lapar dan haus. Lapar dan haus termasuk bau mulut. Itu lebih dicintai oleh Allah Azza daripada minyak kasturi, gitu kan? Contohnya apalagi umpamanya salat lama sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu dampak dari melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kepada hamba Allah yang tadi, pertahankan rasa takut itu, pertahankan penyesalan itu, tapi wajib penyesalan dan rasa takut itu mendorong kita untuk menjauhi semua maksiat dan mendorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itulah rasa takut dan rasa penyesalan yang positif yang bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Kalau tadi hamba Allah yang bertanya tadi ragu, apakah dosa-dosa saya sebelumnya itu bisa dihapus? Coba saya tanya, ya, hanya dijawab oleh penanya tadi. Sebesar apa dosanya? Apakah Anda itu membunuh? Apakah Anda itu mencuri? Apakah Anda itu mabok? Apakah berjudi? Apakah berzina? Kalau ya pernah berzina, ya pernah mabuk, ya pernah mencuri, ya pernah umpah berjudi, maka dosa-dosa itu semuanya masih di bawah dosa membunuh. Kalau Anda yang bertanya tadi pernah membunuh berapa orang? 1, 2, 10? Maka ingat, walaupun 100 orang yang pernah dibunuh lalu tobat, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ingat gak kisah seorang pembunuh, 99 sudah dibunuh, dia ingin tobat. Nanya ke orang, kepada saya harus bertanya. Ditunjukkan ke rahib. Datang ke rahib, jawaban rahib salah. Kamu gak bisa tobat. Tobatmu enggak akan diterima, dosamu terlalu gede. Apa yang terjadi? Cabut pedangnya. Sahabat itu leher pendeta, leher rahim. Genap berapa? 100. Tapi keinginan tobatnya tetap. Datang ke orang alim, kata orang alim, manilladzi yahulu bainaka wa bainat tobah. Siapa yang bisa menghalangi kamu antara kamu dengan tobat? Ya, bisa diterima tobatnya, tapi tinggalkan lingkungan kamu sebelumnya, pergilah ke lingkungan yang baru dan beribadahlah bersama penduduk di sana. Dan dituruti. Pergi. Di tengah jalan orang itu apa? Mati. Sudah ibadah belum ke tempat yang dituju? Belum, sampai pun belum. Belum melakukan kebaikan sama sekali. Tapi tekad tobatnya sudah terlihat. Bukan hanya di mulut, tapi sudah dilakukan, pergi ke tempat yang ditujukan. Tapi di tengah jalan mati. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian masuk surga. Seluruh dosanya membunuh 100 orang. Gak kebayang tuh gedenya dosa orang ini. Ya, itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena tobatnya benar. Maka tobat yang benar bisa menghapus seluruh dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini Allah yang menyatakan dalam surah At-Tahrim, ya, ayat yang ke-8. Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Niscaya Allah akan menghapuskan seluruh dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi kalau penanya tadi bertanya, apakah dosa sebanyak itu akan dihapus dengan tobat saya? Ya, Allah yang menjamin. Allah menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tobat kamu dengan sebenarnya asa, kata Ibnu Abbas, seluruh lafaz asa dalam Al-Qur'an maknanya pasti. Pasti Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi Bapak hamba Allah yang bertanya tadi, tetap pelihara penyesalan itu, tetap pupuk rasa takut itu, dan jadikan itu motivasi untuk menjauhi semua dosa dan mendorong kita untuk ibadah jauh lebih baik, lebih intensif daripada sebelumnya. Insya Allah dosa-dosa yang lalu terhapus di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk ibu atau bapak tadi yang bertanya, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk yang berikutnya dari penelpon di kesempatan yang kedua di 021-823-6543. Iya. Silakan. Iya, halo. Baik, sepertinya terputus. Kita angkat Ustaz pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ada pertanyaan Ummu Abdurrahman di Serang, Banten, dan penanya lain yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas ilmu yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Terkait dengan pembagian iradah Allah yang menjadi dua macam tersebut Ustaz, apakah berdasarkan penelitian para ulama ataukah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, atau bagaimana Ustaz penjelasannya? Kemudian dari SMS yang lainnya, mengenai iradah tadi Ustaz, apakah mungkin seseorang yang sudah berupaya ibadah maksimal tetapi Allah menghendaki dia kekal di neraka? Kalau seperti itu, untuk apa kita bisa atau bisa percuma saja ibadah yang kita lakukan? Mohon penjelasan dari pernyataan ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan yang saya tangkap barusan kalau tidak salah. Pertanyaan pertama apa? Iya, iradah ini ada dua macam ya. Syukran jazakallahu khair. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Apakah ini dalil dari ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan orang? Taib. Pertanyaan ini sama dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Apakah ini ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi menjelaskan begitu? Para sahabat menjelaskan begitu? Sama aja dengan hukum tajwid. Ada istilah idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Dengan aturannya, kalau nun mati menghadapi hamzah harus dibaca jelas man amana, disebut idhar. Sama juga pertanyaan apakah adanya istilah dalam ilmu nahu, ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, naibul fa'il. Apakah ini di zaman nabinya ada pembagian ini ataukah hanya ijtihad para ulama? Baik, ini sama pertanyaan itu. Nah, ini pernah dan sering ditanyakan kepada para ulama. Jadi adanya pembagian irodah menjadi dua, irodah syariah dan irodah kauniyah. Adanya pembagian tauhid menjadi tiga, ada mulkiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu adalah rumusan para ulama hasil menelaah ayat dan hadis untuk mempermudah menjelaskan hal itu kepada orang awam dan untuk lebih mudah difahami. Sama dengan tata cara membaca Al-Quran, para ulama merumuskan hukum tajwid, ya. Kalau ada nun mati menghadapi huruf anu, dibacanya harus dengung, harus samar, disebutnya anu. Istilah idharnya, iqlabnya, idghamnya, ikhfanya di zaman Nabi belum ada. Apakah ada idhar di zaman Nabi? Ada. Mana idhar di zaman Nabi? Man amana, itu idhar. Kata-kata man amana sudah ada enggak di zaman Nabi? Ada. Dalam Al-Quran itu ada. Tapi saat itu belum disebut dengan sebutan idhar. Disilahkan idhar dengan penjelasannya untuk memudahkan menjelaskan kepada orang sehingga orang gampang memahami, ya, tanpa merubah hakikat dari hal tersebut. Sama adakah mubtada? Mubtada ini istilah nahu, ya. Ada enggak mubtada di zaman Nabi? Ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Cuma saat itu belum disebut dengan sebutan mubtada. Belum ada istilahnya. Untuk mempermudah lalu oleh para ulama diberi istilah agar gampang menjelaskan, gampang dipelajari, ya. Tanpa adanya penjelasan dan istilah itu kita bingung bagaimana mempelajari dan bagaimana mengajarkan ilmu nahu. Tanpa ada rumusan ilmu tajwid, kita bingung mempelajari dan mengajarkannya. Ya, jadi ilmu tajwid rumusan para ulama untuk mempermudah orang mempelajari dan mengajarkan tata cara baca Al-Quran yang benar. Makanya ilmu tajwid itu sama berkembang di setiap daerah, hasilnya sama. Apakah baca Al-Quran kaum muslimin di Indonesia berbeda dengan di Saudi, berbeda dengan di Amerika, berbeda dengan di Australia? Sama. Semuanya sama. Karena rumusan tajwidnya sama. Begitu juga ilmu nahu. Sama. Tidak ada perbedaan dalam membaca kitab gundul. Sama cara membacanya. Gitu ya. Karena rumusannya sama. Begitu juga ilmu tauhid yang dibagi kepada tiga menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Itu hasil rumusan di kalangan para ulama untuk mempermudah mengajarkan dan mempelajari tauhid. Demikian juga ada pembagian irodah syariah dan irodah kauniyah. Rumusan para ulama setelah menelaah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih untuk mempermudah orang memahami dan mengajarkannya, dirumuskanlah rumusan ini. Karena ada rumusan ini dan istilah tersebut, kita gampang untuk menjelaskannya dan memahaminya. Ya, kalau tidak ada istilah dan rumusan tadi, kita bingung, ya, menjelaskan masalah irodah Allah ini kepada manusia. Tapi karena ada ijtihad para ulama dalam merumuskan itu, maka kita gampang memahaminya dan gampang pula memberikan penjelasan kepada orang awam. Demikian, ya, saya pikir cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi memasuki adzan maghrib, insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat, beberapa Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.